السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa gurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Faqad ruwayna anna ba'dahum kana la yura annahu yusalli. Fa uqimati salatu yawman wa huwa qa'id. Faqala lahu ba'dul fuqaha qum fasalli ma'al jama'ah munkiran 'alayh. Faqama wa ahrama ma'ahum. Aqulu wa fi tathbit al-fu'ad an sayyidina al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu qal inna shaykha Abdullah al-Idrus jalasa lahu rajulun yafuddu yahu yafussu lahu hatta dakhala waqtu as-salah fa qala ar-rajul lis-shaykh qum lis-salah qala qad sallayt. فخرج الرجل فراى الجماعه قد خرجوا من مسجد الشيخ ابي بكر مصلين فقال لهم من صلى بكم قالوا صلى بنا الشيخ عبد الله قال سيدنا الحداد وهذه وامثالها تسلم لاولياء الله ولا يعترض عليهم فيها لان اقولهم اي المعترضين لم تبلغ احوالهم اي اولياء الله انتهى او كما قال. Masih membahas mengenai pasrahnya kita kepada apa yang dibuat, apa yang dilakukan oleh para aulia. Para aulia ini mereka tidak menjadi walinya Allah kecuali dengan ilmu dan mengamalkan. Otomatis keseharian mereka itu jauh dari perbuatan maksiat dan keharaman, menghindar dari yang syubhat dan makruh. Mereka hanya ingin melakukan kesunahan dan kewajiban. Baru setelah perjalanan mereka melakukan kesunahan dan kewajiban, meninggalkan keharaman, menghindari dari syubhat dan kemakruhan, mereka diangkat oleh Allah menjadi wali. Ketika mereka menjadi wali, halnya mereka, perbuatannya mereka itu ibarat orang yang sudah tenggelam. Tidak ada yang mereka lihat, tidak ada yang mereka perhatikan kecuali pantai. Orang yang sudah tenggelam dalam lautan, tidak ada yang mereka lihat kecuali pantai. Gak mungkin lihat bagusnya karang. Tidak akan mungkin memerhatikan bermacam-macamnya ikan dan binatang yang ada. Tapi yang mereka lihat saat itu hanya pantai. Para aulia juga gitu. Tidak ada yang mereka lihat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap keadaan, di setiap saatnya mereka tidak pernah lepas dari Allah. Di para aulia. Lah para aulia itu macam-macam. Enggak semuanya sama. Enggak semuanya sama seperti guru di sekolahan. Enggak semua guru sama. Ada guru yang santun. Muridnya nakal, dia tetap santun, kalem menasehati muridnya, lembut. Ada guru setengah-setengah. Setengah kalem, setengah keras. Di satu saat bisa bermain, bergaul dengan para muridnya. Di satu sisi gak bisa. Ada guru yang sama sekali gak bisa sama muridnya. Keras. Macam-macam guru. Para aulia juga gitu, macam-macam. Lah kita, tugas kita sebagai orang yang tingkatannya jauh di bawah mereka, taslim, pasrah terhadap apa yang mereka lakukan, mereka perbuat. Mereka lakukan, mereka perbuat bukan karena kebodohan, mereka tahu, ngerti. Bukan gak ngerti, mereka ingat, bukan lali, bukan lupa. Beda kalau orang lupa, butuh kita ingatkan. Orang tidur butuh kita bangunkan. Kalau mereka ini selalu bangun, mereka selalu hidup, kita ingatkan dia salah. Wong gak turu ditangi ini. Duh, gak turu ditangi ini. Ini yang gak tidur, yang dibangunkan bingung. Mabuk. Tanda wong ini, aku gak tunggu tuh jangan ini. Pasti seperti itulah. Para aulia itu selalu terhubung dengan Allah di setiap saatnya, di setiap keadaannya. Lah kalau mereka melakukan perbuatan yang menurut kita salah, jangan kita ingatkan. Kenapa? Mereka melakukan bukan karena lupa, bukan karena tidak sadar. Mereka sadar, tapi hanya saja kedudukan kita berbeda dengan mereka. Apa yang mereka lakukan kita gak tahu. Ibarat akal itu gak nutup akal kita sih. Ini loh, orang yang berdakwah itu memiliki banyak metode, banyak cara. Gak bisa kita samakan. Semua orang yang berdakwah beda. Karena itu kalau menjadi bawahan, jangan ngomentari atasan. Kalau menjadi bawahan, jangan ngomentari atasan. Karena atasan itu berbuat dengan apa yang ada di dalam pikiran mereka yang sesuai, yang cocok. Dan atasan itu memiliki wewenang untuk melakukan bagi bawahannya. Kalau bawahan kan gak memiliki wewenang untuk atasannya. Jadi kalau dia melihat atasannya seperti itu, diam aja sudah. Kenapa? Bukan level kita ini untuk ngatur atasan. Tapi bawahan ini harus ngikuti atasan. Lah atasan itu ketika memiliki pemikiran yang menurut dia mungkin bagus, dia akan jalankan, dia akan lakukan. Sama para aulia itu bagi kita atasan, bukan atasan satu tingkat, dua tingkat, lebih dari itu. Lah apa yang mereka lakukan? Jangan dikomentari. Pasrah aja. Sebagaimana di beberapa cerita yang kemarin kita pernah ceritakan, ada ahli fikih memerintahkan oleh sembahyang salah satu aulia. Sholat berjamaah dengan yang lain, mengingkari, gak mempercayainya, berdiri. Si wali tadi ini ikut berjamaah. Ketika rokaat pertama, si fagih, orang yang ahli fikih ini, melihat atau menoleh atau ngelirik, ada orang itu sholat bersamanya. Ketika bangun ke rokaat kedua, tempatnya sudah gak ada, orangnya sudah gak ada, sudah ditempati orang lain, diisi orang lain. Heran, bingung dia. Rokaat ketiga, orang lain lagi, beda orang lagi. Rokaat ketiga, beda orang lagi. Jadi rokaat pertama orang yang dibangunkan untuk sholat berjamaah, rokaat kedua beda orang, rokaat ketiga beda orang lagi. Tambah bingung, tambah heran, tambah kagum. Rokaat keempat orang lain lagi. Jadi per rokaat beda orang. Rokaat pertama orang yang disuruh, rokaat kedua beda orang, rokaat ketiga beda orang, rokaat keempat beda orang. Tambah bingung, tambah bingung. Kenapa? Satu orang bisa berubah-ubah, bukan film kartun tok. Berubah-ubah dia, berubah-ubah. Ketika salam selesai daripada sholatnya noleh, yang duduk di tempat itu orang yang pertama. Jadi ketika salam selesai daripada sholatnya, duduk, dilihat orang yang pertama. Orang yang pertama, bukan orang yang kedua, bukan orang yang ketiga, bukan orang yang keempat, tapi orang yang pertama. Gak ada orang kedua, ketiga itu gak ada. Wes, cuma orang itu tok. Gak ada di tempat itu orang lain. Bingung dia. Kok iso? Bagaimana caranya? Ilmu apa ini? Akhirnya ketawa dia. Orang tadi itu ketawa mengatakan, ya fagih, ayyumal arba'a salla ma'akum hadhihi shalah. Orang yang ahli fikih, siapa empat orang yang sholat dengan kamu? Akhirnya si fagih tadi itu baru mengakui karohmahnya para aulia, gak mengingkarinya lagi. Lah ini butuhnya kita pasrah, kita gak tahu, kita tidak tahu. Karena itu diceritakan di sini oleh Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Tasbitul Fuad. Habib Abdullah Al-Haddad menceritakan bahwa Syekh Abdullah Al-Idrus pernah duduk seseorang bersamanya, diperhatikan sama Syekh Abdullah Al-Idrus ini, duduk, ada orang duduk bersamanya, ya fusulahu, ingin mengetahui tentang Syekh Abdullah Al-Idrus. Orang itu ingin tahu siapa ini. Sampai datang waktunya sholat. Akhirnya orang itu ngomong kepada Syekh Abdullah Al-Idrus, hei Syekh, ayo sholat. Katanya orang tadi itu, hei Syekh, ayo sholat. Katanya Syekh Abdullah Al-Idrus, aku sudah sholat. Jadi orang itu datang sebelum waktunya sholat tiba. Duduk sama Syekh Abdullah Al-Idrus. Duduk sampai datang waktunya sholat. Ketika datang waktunya sholat, sama orang tadi itu diajak, Syekh, ayo sholat. Katanya Syekh Abdullah Al-Idrus, aku sudah sholat. Aku sudah sholat. Nah, katanya orang ini sebelum masuknya waktu, sampai masuknya waktu, dia bersama aku. Aku ajak sholat kok wis mari. Kapan sembahyangnya? Kalau misalnya aku tak mal budi sik, masih ada kemungkinan. Ini enggak. berada di tempat yang sama, enggak pindah-pindah. Ngelihat beberapa orang keluar dari masjid habis sholat jamaah. Orang ini mendatangi orang itu, mendatangi orang yang keluar dari masjid. Tanya, "Man shallabikum?" Siapa yang ngimami kalian? Yang ngimami kalian siapa? Katanya mereka, "Yang ngimami kita Syekh Abdullah Ali Drus." Yang ngimami kita Syekh Abdullah Ali Drus. Loh, lihat. Orang yang bertanya tadi itu, yang ngajak Al-Habib Abdullah Ali Drus salat, mengatakan sudah salat, sedangkan Abdullah Ali Drus tetap pada tempatnya, enggak berubah di tempatnya. Dan orang-orang menyaksikan bahwa Syekh Abdullah Ali Drus ada di masjid ngimami mereka. Coba bisa kita bayangkan. Masa banyaknya orang itu semuanya bohong? Banyaknya orang itu semuanya bohong? Enggak. Dalam fikih aja, dalam fikih, kalau misalnya sampai ada dutawatur, ada dutawatur 10 mungkin atau ke atas, itu kalau sudah memberitahu kita, kita harus menerimanya. Misalnya mengatakan kita batal, ya harus kita nerimanya batal. Kalau misalnya kita tidur, tempat duduk kita tetap gak bangun, duduk bersila itu, silo. Tapi kita gak tahu, di tengah-tengah tidur, ngentut, berdiri atau apa, kan kita gak tahu. Kalau misalnya ada dutawatur memberitahukan kepada kita, batal. Batal wudhu kita. Nah, ini banyaknya orang sholat, masa semuanya bohong? Enggak mungkin. Ya, mereka semuanya sepakat. Yang ngimami kita adalah Al-Hayyu Abdullah Ali Drus. Kita mau mengingkari bahwa mereka enggak sholat. Loh, benar duduk di depan, ngobrol sama orang tadi, tapi yang ngimami. Ini hukumnya Allah. Karena itu para aulia ini halnya mereka, kedudukannya mereka tinggi. Levelnya itu sudah di atas, bukan level kita. Kalau kita mau ingkar kepada mereka, itu harus sampai dulu kedudukan kita seperti kedudukannya mereka baru. Wong durung ngerti mau mengingkari. Jangan. Terima pasrah. Karena itu katanya Habib Abdullah Haddad, ya. Seperti ini dan semisalnya, semestinya kita pasrah, tidak mengingkarinya, tidak mengomentarinya. Karena apa? Karena akalnya kita itu lam tabluk ahwalahum. Akalnya orang-orang yang ingkar, akalnya orang-orang yang enggak mempercayai, itu tidak, belum sampai keadaan atau halnya para aulia, belum sampai masih. Jadi karena belum sampai mereka ingkar. Lah karena itu jangan ingkar, guys. Jangan ingkar, pasrah aja. Seperti anak itu, pasrah kepada orang tua. Murid pasrah kepada guru. Anak buah pasrah apa katanya bos, mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di lapangan, mau taruh di bagian garasi, bagasi atau apa, ya pasrah. Jangan apa, ingkar, enggak bisa, saya enggak mau, dipecat. Kita juga gitu kepada para aulia. Mereka memiliki hal kedudukan yang sangat tinggi yang belum kita fahami, yang belum kita mengerti. Karena itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya pasrah kepada para aulia, dan mudah-mudahan kita bisa menerima apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, dan tidak ada sedikit pun ingkar dari hati kita kepada mereka, sehingga kita dapat rahmatnya Allah, hidayah, taufik dari Allah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.